spesial untuk teman-teman panitia yang ada di Korea. Lambaikan tangannya barang-barang WSL juara SN Generation WSL Bojonegoro. Goyang nyetrum so. Tidak. Hey, BSL, nyetrum so, SNB Indonesia.